Sugan teh aku Kalayangan neangan nulawas ilang baturna duka kamana dadari manting tipeting ngalayang ka pilemburan hati bingung kapikan ru nu ilang kawas nu pundu memang kumana manehna kacida rasa moka kadung sagede gunung kumaha nyapi lampareun dadari ka bawa angin dewasa nandangan lahat tos tekadenge deui sorana boa-boa boa-boa tapi parias teuing dari manting tipeting ngalayang ka pilemburan hati bingung kapigan ru nu ilang kawas nu pundu memang bungana manehna kacida rasa moka kadung sagede gunung kumaha nyapi lampareun dadari kabawa angin dewasa nandangan lahat tos tekadenge deui sorana boa-boa boa-boa tapi parias teuing dadari manting tipeting ngalayang ka kalayangan hancurna luka kamana. Thank you. Karaos pageuhna eselesotna sugan teh tangkepna anjeun nu pinu rasa kangen aya sisa penggeren borok tos raga iya diri cinta sagemblengna sakur nu dipikahoyong rarasaan diteduna anjeun mengkolkeun asika deungeun memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae kasalira diri memang nyeri berat pikeun nepi panginten kedahna kuratna urang papisah. lara pagja hagumantung kana kodratna. Kodrat, pangintan, iya tos kodrat, hadur iya kedap. panon kacinta masuhan ato nu koneng tetep narega ngageter jang-jang nakeur ngagupaya pancen kewasiata. Nukoneng ibar telur malayang lawahan arek pamitan oma to kajong jonan apa tong nukoneng ketemong dei leni ini tepami sesah bean tapang ayanu engke erentes kade desa hilangna nyanding asih di hati du sungkan patelbi ayana urang nahici entes jadi batur saat gumung siang cemeni di baja nyanding asih hati kau tetepan sadinten tekau awa ku rasa kangen tebenang di papalirken tebenang di bebing duken asa-asa urang teh mumbian tepang aya gerentes hate duk deuk sur sersesa hilang kening besungkan papisa du sesa hilang urang teh numbian tepang ayang nu engkep erentes kade desa sahilangna nyanding asih dina ati du sungkan patelbi ayana urang nahici engkes jadi batur saat gumung siang cemeni du baja nyanding asih hati kau tetepan sadinten tekau awa ku rasa kangen tebenang di papalirken tebenang di bebindukan ayana urang nahici engkes jadi batur saati gumung siang cemeni du baja nyanding asih hati kau tetepan sadinten tekau awa ku rasa kangen tebenang di papalirken tebenang di bebindu thank you. basah kedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hati ngadedur hoyong patarema dina soca sana osakice tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok gete tibra kantenan ngimpen goda duh gening ku tega kapalangnya mondok gete tibra kantenan nimpen Oh, Ha

hirup teh tegampang, tecukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Jalan, jalan kahirupan, henteu sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak data benghar, salawasna kudu syukur, eling kanu maha agung, kadehide bisiku pun. Jang, cing jadi jalma hade, cing jadi jelma gede, benghar harta jemar hate. Jang, hidup singa jalma turut parentah agama, ulah jauh di ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena kuawah gingsir, ngarah ayah anu ngadeing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pintar tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikan batur, ngarah hirup loba dulur. Rasa ucap lampa, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih baca, selamat dunia akhirat. Jang, jang, cing jadi jalma soleh. Jadi jelema gede, benghar harta jemar hate. Jang, hidup cinga jalma, turut parentah agama, ulah jauh di ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena kuawah gingsir, ngarah ayah anu ngadeing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikan batur, ngarah hirup loba dulur. Rasa ucap lampa, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih baca, selamat dunia akhirat. Jang, jang, cing jadi jalma soleh. Cing pintar tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikan batur, ngarah hirup loba dulur. Rasa ucap lampa, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih baja, selamat dunia akhirat. Jang, jang, cing jadi jalma soleh. Jang, jang, hidup cing soleh. Thank you. lalaki, kuring lalaki, pada nikah harap mi boga dirina, kembang menjadi impian, tus lami mapais hati, duh diri cinta. Pasti sarua mi boga cinta, pada nikah hayang tur metik atina, iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cengceman. Diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layu, horeng ni cinta nu samar asa tawalakaya. Anjeun jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami ni cinta ka diri salira. Rasana diri tos tedaya cinta anjena, harapan ukur harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan. Sarua mi boga cinta, pada nikah hayang tur metik atina, iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cengceman. Diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layu, horeng mi cinta nu samar asa tawalakaya. Anjeun jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira. Rasana naha teu daya antara dua lalaki nu sami-sami ni cinta ka diri salira. Anjeun jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami ni cinta ka diri salira. Anjeun jadi rebutan antara dua lalaki sami-sami ni cinta ka diri salira. Anjeun jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami ni cinta ka diri salira. Thank you. kalapak nu oyak katebak angin hasi gagu paina kawas ku paina anu lawas ilang akasawang dai nimbungan dai hasi mungkeran anu tekan Terima kasih. putuskeun tali asih. Cenah arek babarengan moal dugi pipisahan, tapi anjeun nu geus jadi. Adinan tepercaya anjeun teh robahalua, panggih jeung asih baheula nu kungsi ngaitna ati, ayeuna tuh nyambung deui. Nah, anjeun beut narima kuring, lamun rek kitu atuh kadirina. Kacinta anu geus manteng, ukur ngesian longkang hate. Diwewege lain harita balaka, teu narima kapaksa datang dina hate. Sabenerna direkayasa percaya anjeun terobah haluan, panggih jeung asih baheula nu kungsi ngaitna ati, ayeuna tuh nyambung deui. Nah, anjeun beut narima kuring, lamun rek kitu atuh sadayana. Acinta anu geus manteng, ukur ngesian lolongkan hate. Diwewege lain harita balaka, henteu narima kapaksa datang dina hate. Benerna direkayasa. Nah, anjeun beut narima kuring, lamun rek kitu atuh kadirina. Kacinta anu geus manteng, ukur ngesian longkang hate. Balaka tenarima kapaksa datang dina hate. Beuningnya tanah dungan diwara, nu sabenerna direkayasa. Thank you. sangka ku ternyana anjen tega ngantun ke hati cinta nu lawas nemungan akhirna kada pegati jalan dan camara jijinya kusi atau lintati kadu-du orang duaan mau hasilnya

gerah lamun malam mingguan mojok dia SMS-an. Jelema palinter dunia beki maju najan urang pajau bisa ngobrol unggal waktu pia SMS-an atau nelpon terjadi pikiran kajeng pusat kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeng manehna boga kabogoh jauh mentas laut leweng gunung tapi apel terbingung cukup halau na telepon laut leweng gunung tapi apel terbingung cukup halau na telepon kuring di pulau Jawa manehna pulau Sumatera lamun malam mingguan mojok pia SMS-an. Bisa ngobrol unggal waktu pia SMS-an atau nelpon terjadi pikiran kajeng pusat kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeng manehna jelema palinter dunia beki maju najan urang pajau bisa ngobrol unggal waktu pia SMS-an atau nelpon terjadi pikiran kajeng pusat kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeng manehna boga kabogoh jauh mentas laut leweng gunung tapi apel terbingung cukup halau na telepon. Thank you.

kiwari talina udar. Kurang teu bisa embung najan ka ganung sagunung. Urang teu bisa nolak najan duriat sajaga. Urang lir ibarat wayang usik malikna kudalang. Anu teu wasa teu wenang bareng hideung kumadalang. Apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron. Caritana kedah pisah nyaha mo bisa diponda. Urang teu bisa embung najan laput rasa gandung. Urang teu bisa nolak najan limpas ku kaberat. Tarima keun janten randa akan pasrah jadi duda. Najan pahit bari peher teu bisa ditumahkeun. Ulah cerik tong ngeti jeung cerikan. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinglar. Najan pada-pada berat merenggurat kedah pegat. Ulah cerik tong diceng cerikan. Wayah na cing tu marima urang teu bisa kumaha. Teu bisa kumaha. Ibarat wayang usik malikna kudalang. Anu teu wasa teu wenang bareng hideung kumadalang. Apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron. Caritana kedah pisah nyaha mo bisa diponda. Urang teu bisa embung najan laput rasa gandung. Urang teu bisa nolak najan limpas ku kaberat. Tarimakeun janten randa akan pasrah jadi duda. Najan pahit bari peher teu bisa diumahkeun. Ulah cerik tong ngeti jeung cerikan. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinglar. Najan pada-pada berat merenggurat kedah pegat. Ulah cerik tong diceng cerikan. Wayah na cing tu marima urang teu bisa kumaha. Teu bisa kumaha. Tarimakeun janten randa akan pasrah jadi duda. Najan pahit bari peher teu bisa dikumahkeun. Ulah cerik tong ngeti jeung cerikan. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinglar. Najan pada-pada berat merenggurat kedah pegat. Ulah cerik tong diceng thank you. Kanyeri teuing geuning panon ka cinta masih hantar kendataan Ma'iraha lancan Ma'iraha anjen datang Sono ese pohona rasa kamula hilang hilang rasa cinta ngamuara jero dada hujan ledih lir marengan jerih hati nuker gering duh gelis kanyeri teengih Panon ka cinta masih hantar kendataan Ma'iraha lancan Ma'iraha anjen datang Sono ese pohona rasa kamulang hilang hilang rasa cinta ngamuara jero dada Ma'iraha lancan Ma'iraha anjen datang rasa mika cinta gening telinga ancen sering kaimpen terangan ngan anteun anu ka impen sumerit batina masenghan perihna gering nyeri kupatina hujan tembong orot kemana nyaku dumi lampa kesal hanya nanya gesan muntangnya lindu kurudu bodas niungana pikirmu ting prim kurudu bodas ngan tekena hatimu weni bobogohan wae. Geus capek gunta ganti pasangan wae. Ku itu ku ieu sok ditanya wae. Mata pusing, mata racit kana hate. Jajaka loba nu daratang, nu make mobil motor jeung thank you. asa. Kidulan garut ombak basisir ketir dina waktu eta sayang helang kakarang gajah los ka jojontor sancang. Nah cek beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi

Kembang-kembang asing, orang

ati nepi ka udar pasini. Maha anjeun bibilasa, maha anjeun bekuana, tentu ingin ngahiana kana janji. Pajat cenarek sepia, pajat cenarek saati nepi ka udar pasini. Nyeri, mau berenang di uparan, hajen tutup kurang, pengen tepanas arah. teputus lalaki curali boga rasa sekil ai teropa teli keli aku salah iya tega teh tei kali ya.